artinya sudah minoritas, Zaidiyah sudah hampir punah. Kemudian di Saudi, kalau tadi di Saudi itu adalah berkembang juga. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya waktu di Madinah tahun 89-an, di Madinah itu sudah ada suku Syiah, suku namanya adalah An-Nakhawilah. An-Nakhawilah begitu dikenalnya oleh kami waktu itu dari para ahli ilmu di sana. Di antara cirinya itu adalah sama, yaitu sholatnya itu tidak pakai sajadah, Pak. Sholatnya langsung ke marmer. Kalau Bapak pernah, kalau misalnya ke Masjid Nabawi, itu ada kubah elektrik. Ya, ada kubah elektrik itu yang bukanya dengan listrik itu. Nah, di bawahnya itu betul tidak? Kan ada yang karpet, ada yang tidak pakai karpet. Nah, mereka itu sujudnya itu langsung ke ubin atau ke lantai atau ke marmer dengan membawa turbah Husainiyah itu. Kapan waktunya? Setelah kaum muslimin pada umumnya salam. Kalau kita misalnya selesai sholat itu adalah salam dan zikir setelah sholat, kan Pak? Lalu karena kita masih ada kerjaan, maka kita pulanglah ke tempat-tempat kerja kita masing-masing lagi, betul, keluar masjid. Begitu kita keluar, orang-orang Nakhawilah itu baru masuk gitu, untuk sholat. Nah, sholatnya itu, kalau kita waktu itu adalah sebagai mahasiswa mengamati, itu adalah kita keluar, mereka masuk. Dan mereka itu adalah langsung sujudnya ke seperti itu yang saya sampaikan. Itu tahun 89. Bayangkan kalau mereka itu adalah berkembang satu suku terus tambah banyak, Pak, sampai dengan sekarang 89 sampai 2014 nih. Betul tidak? Berarti sudah tidak kurang dari 20 tahun kan, Pak? Betul tidak? Itu seperti apa perkembangannya? Belum lagi di daerah lain. Misalnya khususnya misalnya Qatif misalnya. Itu kantong, bahkan di sana itu adalah sudah nyaris kayak mayoritas ya, adalah Syiah. Nah, belum lagi di kantong-kantong seperti Suriahnya, kemudian di Iraknya, betul tidak? Nah, jadi itu adalah di Jazirah Arab, Pak. Belum lagi di sekarang di Bahrain itu kan, dan seterusnya. Kalau di Asia Tenggara kan kayak Brunei relatif terbentengi. Kalau Malaysia relatif terbentengi, gitu kan. Tapi kalau di Indonesia ini malah tidak ada bentengnya. Gitu. Bahkan yang baru-baru ini adalah sudah mengakui bahwa dia adalah Syiah itu malah jadi legislatif, Pak, sekarang, betul tidak? Jadi ini akan menjadi persaingan di DPR antara kalau ada Ahlus Sunnah dengan Syiah. Nah, ini adalah realitas. Jadi di Indonesia ini sudah tumbuh, dan itu adalah kalau saja sejak revolusi Iran terjadi tahun berapa? 79-an, Pak, ya. Itu adalah kemudian mulai banyak yang cenderung gandrung, kemudian mengirimkan anak-anaknya belajar di KUM, lalu datang ke Indonesia sudah berapa ribu, Pak. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu hal yang harus kita ketahui, dan mereka adalah melalui kedutaan Iran, dan sekarang sudah di Pejompongan ya, Pak, di ICC di Pejompongan. Itu adalah tentu menjadi mimbarnya untuk tersebarnya Syiah di negara kita ini, dan sampai sekarang ini tidak mustahil begitu kondisi politik seperti ini, mereka orang-orang yang belajar di KUM bisa jadi disuruh pulang kan untuk memperkuat ya posisi Syiah. Jadi intinya adalah, kalau mungkin saya simpulkan, la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitum fasbutu, begitu. Seperti yang Rasulullah SAW pesan. Jangan kalian mencari musuh. Tapi jika kalian menghadapi musuh, kalian harus teguh. Jangan mundur. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau misalnya memetakan Syiah ini berapa di Indonesia, itu kan sama dengan mencari kekuatan, betul tidak? Yang jelas secara global tadi saya sampaikan, mereka sudah mengkader sejak lama, tinggal nunggu momentum saja. Kalau Jalaluddin Ahmad sudah mengkomentari tentang kasus Sampang begitu, dan itu sudah di mass media diberitakan bahwa katanya apakah perlu kasus yang terjadi di Suriah dipindahkan ke Indonesia. Itu sudah nyebar Pak perkataan itu. Artinya adalah ini kan sudah aba-aba bahwa jangan-jangan kalau Indonesia dijadikan seperti Suriah itu adalah sudah di aba-aba gitu. Artinya ada potensi untuk kendalian power itu. Nah, tinggal kaum musliminnya harusnya menyadari. Saya sampaikan berbagai nukilan ini adalah untuk menepis keraguan bahwa Syiah ini agama, bukan sekedar berselisih paham. Kalau kaum muslimin misalnya berselisih paham tentang masalah kunut atau enggak kunut gitu kan. Atau misalnya kita kalau mau sujud tangan dulu atau lutut dulu. Kita apabila sedang berdiri itu setelah ruku lurus atau ke dada. Betul tidak? Kita apabila tasyahud menggerakkan ujung jari telunjuk atau tidak, itu bukan urusan Pak, itu sudah kita sama itu ahlus sunnah wal jamaah. Perbedaan itu adalah perbedaan empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu berkisar antara itu. Kalau kita bahas dalam kitab namanya Bidayatul Mujtahid Al-Imam Ibnu Rusd, itu akan ketemu bahwa itu adalah perbedaan antara empat mazhab. Tapi kalau berbicara tentang ini Pak, itu enggak ada itu. Ini perbedaannya sudah antar agama. Tadi sudah kafir, sesat, keluar dari Islam, penyembah berhala, ateis kan gitu Pak. Itu kan sudah agama, kita ini tidak dianggap lagi agama gitu. Nah, oleh karena itu begitu Pak, barangkali sebagai peta globalnya yang jelas kalau kita lihat tahun 2013 saja kan sudah kita nampak Pak pemaksaan ya untuk mengadakan acara yang itu sudah berlevel di publikasi nasional, misalnya Idul Qadir gitu, tidak, kemudian Asyura di Sukovindo, betul tidak, di beberapa tempat termasuk di Kelapa Gading, itu adalah sampai dengan penolakan dari kaum muslimin sudah sedemikian rupa gitu. Nah, tapi terus berjalan. Nah, ini adalah kekhawatiran sebetulnya yang di hari-hari akan datang adalah harus kita berjaga dan waspada, sambil tetap kita harus meyakini supaya di atas ilmu, betul tidak? Dan apa yang tadi saya sampaikan adalah bukan perkataan saya, bukan perkataan penulis, itu semua nukilan, sehingga seyogianya kita adalah memahami peta bahaya ini. Demikian. Silakan ada lagi. Kalau si Syiah itu mencaci maki sahabat. Betul. Mencaci maki istri Rasul. Betul. Apakah itu boleh dikatakan bahwa itu sebetulnya mereka itu ingin menjatuhkan Rasulullah dengan mengatakan teman-temannya Rasulullah aja begitu. Cuman mereka tidak berani mungkin untuk menjatuhkan Rasul gitu, berani. Karena kalau berani mengatakan itu, ya tentunya semuanya orang seluruh dunia. Betul. Apakah boleh kita berpikir begitu? Ya. Kalau kita kembali ke pengajian sebelum ini, kita barangkali pernah mendengar bahwa imam-imam itu, yaitu menurut mereka, imam-imam itu sampai mengetahui kapan harus mati. Betul tidak? Rasulullah itu kan tidak pernah mengatakan begitu. Rasulullah saja tidak mengetahui bahwa aku ini kapan matinya gitu. Atau aku mati kalau aku mau gitu. Betul tidak? Rasul kan tidak mengatakan begitu. Pernah enggak mendengar begitu Pak? Kata Rasulullah, aku kalau mati hari Senin gitu. Kalau mati pada subuh. Kalau aku mau, kalau enggak ya aku pengen panjang umur, ya bisa. Kan enggak pernah kita dengar pelajaran begitu Pak, betul tidak? Tapi orang-orang Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka itu begitu Pak, meyakini. Aku mau kapan aku mati jika aku mau. Kalau sudah seperti ini, mana yang lebih baik, nabi atau imam Pak? Betul tidak? Jadi sudah mengatakan bahwa nabi itu tidak ada apa-apanya. Mereka itu tahu tentang apa yang terjadi dari manusia pertama sampai akhir mau hari kiamat, mereka semua tahu gitu. Nah, kalau kayak gitu afdolan nabi atau afdolan imam kalau kayak gitu. Jadi yang tadi saya katakan sudah bagian dari kultus over. Apalagi hanya sekedar mengatakan bahwa Aisyah pezina. Aisyah sekarang ini Pak, seperti Yasir Al-Habib orang Kuwait yang Syiah di YouTube banyak kita dapatkan bahwa Aisyah itu katanya sekarang itu pada saat dia bicara Pak itu, katanya sedang diazab oleh Allah di dalam neraka jahanam. Begitu Pak. Itu istri Rasul. Kemudian sahabat Rasul itu semua itu dari mulai Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat, Utsman pengkhianat, semua sahabat murtad. Begitu Rasul meninggal semuanya murtad katanya, semua kecuali tiga, Al-Miqdad bin Al-Aswad, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian satunya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dalam pernyataan itu tiga orang yang di semua orang murtad. Artinya yang Bapak katakan itu sudah pasti Pak. Bayangkan Rasul itu disebut, bisa dikatakan salah pilih istri gitu. Masa istri begitu Rasul meninggal kafir murtad menjadi ahlun nar gitu. Kemudian para sahabat semuanya kafir. Itu kan menunjukkan bahwa betapa kalau orang, misalnya kita bicara dari pendidikan, itu kan kegagalan Rasul. Masalah sekian puluh tahun Rasul mendidik mereka segala macam. Begitu Rasul meninggal, semuanya kafir murtad. Rasul itu tidak ada apa-apanya. Adalah karena ternyata adalah manusia yang gagal, tidak bisa mendidik umatnya. Sampai semua tidak ada yang, 150 ribu sahabat yang ditinggal oleh Rasul pada saat meninggal, semuanya adalah kafir kecuali tiga orang. Seperti apa namanya? Jadi pasti Pak yang Bapak tadi kata itu adalah sebetulnya sama dengan merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan para imam, baikkan para imam, karena para imam itu tahu yang lalu, tahu yang akan datang, itu tidak tahu ini, tahu itu. Sementara Rasul Sallam tidak. Allah Rasul Sallam mengakui sendiri, lau kuntu a'lamul ghaib la aksartu minal khair. Kata Rasul Sallam di dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah SWT, kalau seandainya aku ini mengetahui perkara yang ghaib, aku akan memperbanyak taat. Padahal Rasul sudah banyak sekali Pak taatnya, betul tidak? Tapi kata Rasul, kalau seandainya aku tahu yang ghaib. Jadi Rasul saja tidak tahu yang ghaib. Nah kalau imam tadi lebih afdal dari Rasul tadi, oleh karena itu betul Pak, jadi sama dengan merendahkan Rasul, sama dengan mengenyahkan Rasul, sama dengan mengolok-olok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan tadi menyatakan bahwa upaya Anda itu adalah tidak seupaya para nabi. Walaupun dalam lisan-lisan yang dipublikasikan adalah mereka tidak seperti itu, tapi dari pernyataan itu, dari perbuatan itu, dari sikap itu bisa kita definisikan seperti itu. Demikian Pak. Gimana? Saat ini kan belum ada orang yang dimasukkan neraka surga kan, semuanya kan masih di alam barat, jadi logika mereka sendiri kan salah. Ya, itu masuk dalam bahasan lain Pak. Artinya bahwa tentang iman kepada hari kiamat versi Syiah dengan versi Ahlus Sunnah sudah beda lagi kalau. Jadi ini masuk ke dalam bahasan lain. Kalau mau Ahlus Sunnah Jamaah vonis bahwa fulan min ahli nar atau fulan min ahli jannah, itu setelah hari kiamat, setelah yaumul ba'si, setelah yaumul hisab, setelah yaumul mizan, setelah as-sirat, betul tidak? Nah, baru ada unsur putusan fil jannati au min nar. Kalau mereka sudah beda, jadi itu bagian dari bukti lagi bahwa perbedaan antara kita dengan agama Syiah itu demikian. Ya, cukup para sekalian. Ya, jadi itu yang kita bisa bahas malam hari ini. Mudah-mudahan semakin yakin bahwa Syiah ini agama Pak, bukan perselisihan pendapat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.